Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran tentang sirah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada mabhas yang kedua, yaitu nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nasab beliau dan kelahiran beliau. Di sini al-matlabul awal, ya, pembahasan yang pertama adalah nasabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di sini akan dibahas dari dua sisi. Yang pertama dari sisi ayah beliau, kemudian yang kedua dari sisi ibu beliau. Di mana beliau adalah seorang Quraisy, ya, orang Quraisy. Dan nanti bertemu nasabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan beliau ini di antara ulama-ulama yang istimewa karena dia keturunan dari Quraisy. Beliau adalah huwal imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf al-Muttalibi al-Qurashi yukna bi Abi Abdullah walakinahu ishtuhira bi ismihi akthar mimma ishtuhira bi kunyatihi khilafan lima ishtuhira bihi al-imamu Abi Hanifata radhiyallahu anhu. Beliau adalah Imam Abu Abdullah. Abu Abdullah, ya, nama-nama yang didahului oleh Abu atau Ummu, ini disebut dengan istilah kunyah. Nama asli beliau Muhammad, putra dari Idris, Idris putra dari Abbas, Abbas putra dari Uthman, Uthman putra dari Syafi'. Nah, Syafi' inilah yang mana Imam Muhammad bin Idris dinisbahkan kepada beliau, karena Syafi' ini adalah kakek Imam Syafi'i, yang mana beliau adalah seorang sahabat, ya. Jadi kakek pertama Imam Syafi'i yang menjadi sahabat adalah Syafi'. Jadi dari urutan nasab ini yang menjadi sahabat, yang pertama disebut adalah Syafi'. Dan beliau adalah seorang sahabat, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i bangga menisbatkan diri kepada kakek yang mana dia adalah seorang sahabat. Nah, Syafi'i ini putra dari Sa'ib. Sa'ib putra dari Ubaid. Ubaid putra dari Abdu Yazid. Abdu Yazid putra dari Hashim. Hashim putra dari Muttalib. Nah, Muttalib ini saudaranya Hashim. Jadi dua-duanya adalah anaknya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya beberapa anak, diantaranya adalah Muttalib dan juga Hashim. Muttalib ini saking cintanya dia dengan saudaranya Hashim, dia punya anak, dia kasih nama Hashim, ya. Jadi Hashim ini Hashim bin Al-Muttalib. Nama Hashim, anak dari Muttalib ini, sebenarnya adalah nama saudaranya Muttalib. Jadi Muttalib punya saudara namanya Hashim, karena Muttalib saking cintanya kepada Hashim, akhirnya dia kasih nama anaknya dengan nama saudaranya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf. Dua-duanya adalah putranya Abdu Manaf Al-Muttalibi. Nah, jadi dikatakan Al-Muttalibi yaitu karena nisbah keduanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada keluarga Quraisy, yaitu dari Bani Muttalib, anaknya Abdu Manaf Al-Qurashi. Yukna bi Abi Abdullah, kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Walakinnahu ustuhira bi ismihi akthar, akan tapi beliau lebih populer dengan nama beliau Muhammad bin Idris daripada kunyah beliau. Berbeda dengan kepopularitasan. Nah, wa alaihi, di sini dari paparan nasab beliau tadi, fal Imam Syafi'i yaltaqi fi an-nasabi ma'a sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Abd Manaf bin Qusay. Oleh karenanya, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abd Manaf. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam keturunan Hashim bin Abd Manaf bin Qusay. Kalau Imam Asy-Syafi'i keturunan dari Muttalib bin Abd Manaf bin Qusay. Wa fi ma yali tarjamatun mujazatun li abihi wa ajdadihi ila Abd Manaf. Nah, berikut ini ada profil singkat untuk ayah beliau dan juga kakek-kakek beliau sampai kepada Abd Manaf. Ayah beliau adalah Idris bin Abbas. Walam tanqul anhu kutubut tarajim syai'an katsiran. Ya, buku-buku sejarah tidak menyebutkan banyak tentang beliau. Siwa annahu kana yuqimu fil madinatil munawwarah, selain yang disebutkan hanya beliau, ya, Idris bin Abbas ini tinggal di Madinah Munawwarah. Fa dhahara fiha ba'du ma yakrahuhu, kemudian ada beberapa hal yang membuat beliau tidak suka di Madinah. Fa kharaja ila Asqalan, maka beliau keluar ke daerah Asqalan. Asqalan itu Gaza kalau sekarang, ya. Dulu lebih terkenal dengan nama Asqalan, kalau sekarang lebih terkenal dengan nama Jalur Gaza di Palestina sana. Fa aqama biha wa mata fiha, maka Idris bin Abbas ini tinggal di sana dan wafat di sana setelah lahirnya imam kita, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam jangka waktu yang tidak lama. Hada ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar, inilah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di kitab beliau Tawalid Ta'sis. Wa lam ajid 'inda ghairihi mimman tarjama lil-Imam Asy-Syafi'i syai'an azyad 'ala dzalik. Beliau mengatakan, mu'alif di sini mengatakan bahwa saya tidak menemukan selain Ibnu Hajar yang menyebutkan lebih daripada ini, ya, daripada orang-orang yang menyebutkan profilnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kakek beliau yaitu Abbas bin Utsman, qala falam ajid syai'an fi tarjamatihi fi ma tala'tu 'alaih. Beliau mengatakan saya tidak menemukan apapun tentang profil kakeknya Imam Syafi'i ini, yaitu Abbas bin Utsman, ya. Wa amma abu jaddihi, adapun ayah dari kakeknya yaitu Utsman bin Syafi', faqad 'asha ila khilafati Abi al-Abbas as-Saffah awwalil khulafa'il Abbasiyyin 'am 132 ila 'am 136. Wa qad qama fi wajhihi lamma arada ikhraja bani al-Muttalib min al-khumus al-warid fi qawlihi ta'ala وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ Al-Anfal 41. Adapun kakek beliau Utsman bin Syafiq, ini beliau hidup sampai zaman kepemimpinan Khalifah Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah ini kemarin kita sebut, ya, adalah orang pertama yang memprakarsai daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai tahun 136 Hijriah. Nah, Utsman bin Syafi'i ini, ya, dia yang melawan Khalifah Abul Abbas As-Saffah ketika Abul Abbas As-Saffah ingin mengeluarkan Bani Muthalib dari khumus, ya, seperlima ghanimah, yang mana itu sudah dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 41 bahwa keluarganya Muttalib juga dapat ghanimah. Jadi yang dapat ghanimah itu adalah keluarga, dua keluarga. Yang pertama Muttalib bin Abdi Manaf, yang kedua adalah Hasyim bin Abdu Manaf. Karena mereka pada zaman jahiliyah sampai Islam itu saling membantu, tolong menolong, ya. Nah, Allah SWT berfirman, wa'alamu annama ghanimtum min syai', ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah meskipun sedikit, maka sesungguhnya milik Allah, ya, seperlimanya milik Rasul dan juga termasuk ahlul bait, yaitu keluarganya Muttalib dan juga keluarganya Hasyim. Nah, Abul Abbas As-Saffah ingin menjadikan khumus ini hanya untuk Bani Hasyim saja. Fahamalahu ala ibqaihi kama kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kakeknya Imam Syafi'i, ya, atau ayah kakeknya Imam Syafi'i Utsman bin Syafi'i ini membawa, ya, tafsiran ayat ini tetap kepada semula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Wa lam yurid naqdan aw tad'ifan li hadhihi al-haditsah, dan Imam Ibnu Hajar tidak mengomentari sama sekali atau mendhaifkan kejadian ini. Wahia in sahhat fa innama tudallilu ala qurasyiyati nasabi dzurriyyati Utsman bin Syafi'. Kalau memang kisah ini benar, maka hal ini menunjukkan bahwasannya nasabnya Utsman bin Syafi' ini benar-benar sampai kepada Quraisy. Wa anna hadha an-nasab kana mustahara, dan nasab ini adalah nasab yang populer di waktu itu. Amma jaddu jaddihi, adapun kakek dari kakeknya, ya, kakeknya tadi siapa namanya? Idris bin Abbas, ya, kakeknya Abbas sekarang. Siapa? Syafi', ya. Syafi' bin Sa'ib, alladhi ilaihi yantasibu imamuna. Yang Syafi'i inilah yang Imam Syafi'i menisbatkan dirinya kepada Syafi'i. Fahuwa sahabiyun ala ma naqalahu jumhur ulama'i tarajim wa siyar. Maka Syafi' bin Sa'ib ini adalah seorang sahabat sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama-ulama sejarah dan juga kisah-kisah atau profil-profil para tokoh. Wa aqulu huna, dan beliau mengatakan, saya katakan di sini, ya, penulis Dr. Al-Qawasimi, la'alla minal ansab allati li ajliha nusibat dhurriyyatu Utsman bin Syafi'. Minal asbab, afan, mungkin di antara sebab-sebab yang menyebabkan dinisbatkannya keluarganya Utsman bin Syafi'i ini, ya, di antara mereka adalah imam kita Syafi'i kepada Syafi', bukan kepada yang lain, ya. Dia tidak mengatakan kan Syafi' bin Sa'ib, tidak dikatakan As-Sa'ibi misalkan, atau Sa'ib bin Utsman, atau Utsmani, atau Idrisi, ya, sebelumnya. Hiya kaunuhu awwala sahabiyyin min ajdadi Syafi'i. Ya, sebabnya adalah karena Syafi'i ini adalah sahabat yang disebutkan pertama dari kakek-kakeknya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa aidan ma atharahu ba'du muta'assibil Hanafiyah. Nah, ditambah lagi ada rumor yang dimunculkan oleh orang-orang yang fanatik kepada mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Malikiyah, di mana mereka tidak paham tentang ilmu nasab, ya, meskipun rumor ini datang belakangan, ya, setelah zamannya Imam Syafi'i. Mereka mengklaim bahwasanya Syafi'i ini adalah seorang bekas budak, ya, bekas budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syafi'i ini minta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadikan dirinya sebagai bekas budaknya Quraisy, bukan bekas budaknya Abu Lahab saja. Famtana'a, maka Umar tidak mau. Fatalaba min Utsman bin Affan, kemudian dia minta kepada khalifah berikutnya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Utsman melakukan. Jadi menurut orang-orang yang fanatik kepada Hanafiyah dan juga Malikiyah, Syafi'i ini bukan orang Quraisy asli, ya. Kalau seandainya Syafi'i ini disebut Al-Qurasyi, itu ada embel-embel di belakangnya. Al-Qurasyi maulahum. Nah, begitu kalau para ulama menyebutkan Al-Qurasyi maulahum. Maulahum itu maksudnya apa? Jadi dia disebutkan kepada Quraisy tapi bekas budak mereka, bukan asli dari Quraisy, ya. Waqad atala al-Fakhr ar-Razi fi ar-radd 'ala hadha az-za'mi wa tasfihi qa'ilihi bima la yad'u majalan lish-shakk fi qurasyyati Syafi' ibn Sa'id radhiyallahu anhu. Namun Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi telah membantah secara panjang lebar, ya, klaim ini, dan beliau mengatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang mengucapkannya adalah orang-orang bodoh, di mana hal ini tidak lagi meninggalkan keraguan bagi kita bahwasanya Syafi' bin Sa'ib adalah seorang Quraisy. Wa ahsana Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullah fi tahqiqihi, dan Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari telah bagus di dalam tahqiq beliau tentang kitab Al-Intiqa fi manaqib al-a'immati tsalatsati al-fuqaha. Al-Intiqa itu adalah memurnikan, ya, keutamaan-keutamaan tiga imam faqih yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Lama wasafa hadha az-za'm, ketika beliau mensifati klaim ini, beliau mengatakan wa ta'wilu alaihi min ba'd al-hanafiyah wal malikiyah ta'assubun barid. Jadi orang yang mencela Imam Syafi'i dari kalangan orang-orang yang fanatik kepada Hanafiyah ataupun Malikiyah menggunakan ucapan ini, klaim ini adalah sebuah fanatisme belaka. Walahum an yunaqishu, mereka boleh, ya, mendebat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi ilmihi, di dalam ilmunya, la fi nasabih, bukan tentang keturunannya. Ya, hal ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ya, orang kalau amalannya tidak baik, maka nasabnya yang baik tidak membuatnya baik. Ya. Kita ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi nasabnya. Oleh karena itu, ya, mendebat Imam Syafi'i, menjatuhkan Imam Syafi'i dari sisi nasab ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Hadza wa li Syafi' akhun ismuhu Abdullah, ismuhu Abdullah ibn Sa'ib. Nah, Syafi' bin Sa'ib punya saudara namanya Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib ini adalah gubernur Makkah. di zaman beliau ketika beliau hidup, dan beliau adalah seorang sahabat juga. Hadza ma akhrajahu al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi bi sanadihi ila Muslim ibn al-Hajjaj sahibi sahih. Demikianlah ya riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad beliau kepada Imam Muslim bin Hajjaj, ya, pemilik kitab Sahih Muslim, bahwasannya Abdullah bin Sa'ib adalah saudara daripada Syafi' bin Sa'ib, dan Abdullah bin Sa'ib ini adalah seorang gubernur Makkah pada zamannya. Imam Muslim mengatakan Abdullah bin Sa'ib, ya, ketika Imam Muslim menyebutkan profilnya Abdullah bin Sa'ib, beliau mengatakan Abdullah bin Sa'ib adalah gubernur Makkah, seorang sahabat, hadisnya sahih, dan dia adalah saudaranya Syafi' bin Sa'ib, kakeknya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an ajdadi. Wa kadza naqala Al-Fakhr Ar-Razi, demikian pula Fakhr Ar-Razi menyebutkan dan menukil dari Imam Bukhari, ya, pemilik kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya. Wa huwa ma naqalahu aidan Ibnu Hajar anil Hakim An-Naisaburi sahibil Mustadrak. Demikian pula Ibnu Hajar menukil daripada Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ya, pemilik kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya, intinya tiga ulama ini, Imam Muslim bin Hajjaj, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Hakim An-Naisaburi, menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Sa'ib, gubernur Makkah pada zamannya, adalah saudaranya Syafi' bin Sa'ib, kakeknya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa la'anna wilayat akhihi ala Makkah al-Mukarramah min al-qara'in al-muthbitah li qurasyiyatihi. Ini juga salah satu indikator yang menyatakan bahwasannya Imam Syafi'i adalah seorang Quraisy, ya, karena gubernur Makkah yaitu Abdullah bin Sa'ib adalah saudara kakeknya Syafi' bin Sa'ib. Idil ghalibu fi mithli hadhihi al-wilayah fi dhaka az-zaman an takuna li Qurasyiyyin mashhurin nasab. Ditambah lagi, biasanya yang jadi gubernur itu adalah orang Quraisy yang nasabnya masyhur, ya. Walam ya'tabir al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi za'ma ba'd al-muta'assibin min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah dhalika bi syai'in atau dhaka bi syai'in. Dan Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi menganggap bahwasanya klaimnya orang-orang yang fanatik kepada Hanafiyyah ataupun Malikiyyah tentang masalah ini, ya, bukan masalah apa-apa, ya. Faqala fi tarjamatihi lil Imam Asy-Syafi'i, al-Baihaqi mengatakan tentang profilnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan fanasabu Syafi'i yaqsidul imam fi Quraisy wa ishtiharuhu bil Muttalib 'inda al-khulafa' wal ulama' wasy-syu'ara' ashharu min dhaw'in nahar 'inda al-mubsir thumma ja'a ba'dahu al-imam Abu Zakaria an-Nawawi wa lam ya'tabir za'mahum bi khilafin asla wa huwa al-muhaqqiq wal mudaqqiq. Faqala fi tarjamatihi lil Imam Asy-Syafi'i huwa Qurasyiyyun Muttalibiyyun bi ijma'i ahli an-naql wa ummuhu Azdiyah. Di sini Al-Baihaqi mengatakan nasab Imam Syafi'i sampai kepada Quraisy, dan popularitas beliau dengan nasab Muttalibnya menurut para khulafa, para ulama, para bujangga, ini lebih populer daripada cahaya siang hari bagi orang yang bisa melihat, kata beliau. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, ya, seperti itu, dan tidak menganggap klaimnya orang-orang yang fanatik kepada Hanafiyah ataupun Malikiyah bukan apa-apa. Padahal beliau adalah seorang muhaqqiq yang sangat teliti, ya. Beliau mengatakan tentang madzhabnya, tentang tarjamahnya Imam Syafi'i, huwa Qurasyiyyun Muttalibiyyun bi ijma'i ahli naql. Beliau adalah seorang Qurasyi, orang Quraisy, keturunan Muttalib bin Abdi Manaf, dengan ijma'nya para ulama riwayat. Wa ummuhu Azdiyah, dan ibu beliau adalah seorang Azdiyah dari Bani Azd. Amma Sa'ib bin Ubaid, sekarang ayah dari Syafi', yaitu Sa'ib bin Ubaid, fahuwa sahabiyun, dia juga sahabat, aslama ba'da badrin, yang masuk Islam setelah perang Badar, wa hasuna islamuhu, dan Islam beliau itu baik, wa kana fi suratihi syabihun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perangainya, ya, fisiknya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma Ubaid ibnu Abd Yazid fahuwa sahabiyun aidan, bapaknya Sa'ib atau kakeknya Syafi' tadi, Ubaid bin Abd Yazid juga sahabat, ya. Ummuhu Shifa bintil Arqam, ibunya Ubaid bin Abd Yazid adalah Shifa bintil Arqam, ya, ma'ruf. Wa amma waliduhu Abd Yazid bin Hashim bin Muttalib Adapun kakeknya Ubaid, yaitu Abdul Yazid bin Hashim bin Ibnul Muttalib bin Abdi Manaf, faqad adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syaikhan kabiran. Ya, Abdul Yazid ini ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Abdul Yazid sudah tua. Fana la syarafa suhbatih, dan juga beliau mendapatkan kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat meskipun sudah tua ya. Dan ibu beliau Syifa binti Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ketemu dua nasab itu, Hashim bin Abdi Manaf dan juga Muttalib bin Abdi Manaf. Ukhtu Abdul Muttalib ya bin Hashim jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syifa binti Hashim itu adalah saudarinya Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ketemu nasabnya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ijtama'a lil-Imam Asy-Syafi'i arba'atun min as-sahabah fi ajdadihi radhiyallahu anhum ajma'in. Demikianlah Al-Imam Asy-Syafi'i punya empat kakek yang mereka merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Amma Hashim ibnul Muttalib, adapun Hashim anaknya Muttalib, fahuwa ibnu ammi Abdul Muttalib, maka dia adalah sepupunya Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hashim bin Muttalib ya, ini adalah sepupunya, karena Muttalib dan Hashim ini saudaraan ya, Muttalib dan Hashim. Muttalib punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib ya. Jadi Abdul Muttalib itu Muttalib nama saudaranya Hashim. Nah, kok bisa begitu? Nah, kita baca di sini. ولشدة محبة المطلب ابن عبد مناف لأخيه هاشم سمى ابنه باسمه. مطلب ya, Muttalib bin Abdi Manaf, sangat cinta beliau kepada saudaranya yaitu Hashim, maka ketika Muttalib punya anak, anaknya dikasih nama Hashim, nama saudaranya. Nah, wa ammal Muttalib ibn Abdi Manaf fahuwa ammu Abdul Muttalib ibn Hashim. Adapun Muttalib ini bin Abdi Manaf adalah paman kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Abdul Muttalib kok bisa dikasih nama Abdul Muttalib? Ya, kita baca di sini. Wa huwa alladhi rabbahu. Muttalib inilah yang mendidik Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Jadi kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dididik dan dipelihara oleh Al-Muttalib, oleh pamannya. Fa udhifa ilaihi ba'dama mata abuhu Hashim. Maka dia dinisbatkan kepada pamannya setelah ayahnya yaitu Hashim wafat. Fi rihlatin lahu, ketika rihlah ya, perjalanan ke kota Gaza di Palestina, dan dimakamkan di sana. Wa kana al-Muttalib wa Hashim ibna Abdi Manaf syaqiqaini mutasadiqaini mutahabbaini. Ya, Muttalib dan Hashim ini dua-duanya adalah anaknya Abdul Manaf ya, saudara kandung, dan berteman sejak kecil sampai tua, sampai meninggal saling ya, mencintai keluarga keduanya. Wastamarratil musadaqah baina auladihima min ba'dihima fil jahiliyati wal Islam, dan persaudaraan antara anak-anaknya Muttalib dan juga anak-anaknya Hashim berlangsung setelah keduanya meninggal, baik di zaman jahiliyah ataupun ketika sudah datang Islam. Khilafan lima kana ma'adurriyati Abdi Syams, berbeda dengan keturunannya Abdu Syams bin Abdu Manaf. Nah, ini anaknya Abdu Manaf yang lain ya. Abdu Syams ini adalah kakeknya dinasti Bani Umayyah, dan juga Naufal bin Abdi Manaf kakeknya Jubair bin Mut'im ya, Jubair bin Mut'im, Mut'im bin Adi ini orang kaya ya di Quraisy, ya, salah satu orang yang kafir namun dihormati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedermawanannya dan juga akhlaknya yang baik, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang Quraisy dan juga diusir oleh orang-orang Taif ya, ketika itu. Yang menjamin keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mut'im. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i nasab beliau ya, kalau kita baca urut tadi siapa? Ini kalau kita bisa live conference ya, kita bisa tanya-tanya yang nonton. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman, ya, bin Syafi', bin Sa'id, ya, bin Ubaid, bin Abdi Yazid, bin setelah Abdi Yazid yaitu Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, itu 10 ya. 10 nama di situ kita sebutkan, ya. Antum yang fikihnya madhab Syafi'i harus hafal ini biar tahu nanti kalau ada orang-orang mencela Imam Syafi'i dari sisi nasabnya, antum bisa bantah, ya. Antum bisa bantah, dan sebenarnya bantahnya enggak usah panjang-panjang, ya. Cukup seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi Al-Kautsari. Dia mengatakannya, orang yang mau mendebat Imam Syafi'i dalam masalah nasab ini sia-sia. Karena antum kalau mau debat, ya debat ilmunya, bukan nasabnya. Ya, ala kulli hal, Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang muttalibi, ya, muttalibi Al-Qurasyi. Muttalibi ini saudaranya Al-Hashimi sejak jahiliyah sampai Islam, dan dua-duanya dimasukkan dalam jatah mendapatkan khumus ghanimah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasarafu nasab al-Imam Asy-Syafi'i ja'ahu min jihatayni huma. Kemuliaan nasabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah datang dari dua sisi. Yang pertama, al-ula kaunuhu Quraisyan. Yang pertama, beliau Quraisy, ya. Wa hadhihi mizatun lahu lam takun lil a'immah Abi Hanifah wa Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah keistimewaan Imam Syafi'i yang tidak dimiliki oleh imam-imam lain dari imam empat madhab, ya. Abu Hanifah bukan Quraisy, Malik bukan Quraisy, Ahmad bin Hanbal juga bukan Quraisy. Fahuwa bidzalika masmulun bil hadits alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari. Nah, kenapa kalau Quraisy? Ya, mungkin ada yang mengatakan, ya, sawat gitu. Tadi katanya enggak perlu kita bicara nasab. Bukan begitu, karena Quraisy ini istimewa, ya. Ada hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan mereka, ya. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Dalam sahihnya beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu tabaun li Quraisyin fi hadzal sya'n." Manusia itu mengikuti suku Quraisy dalam urusan ini. Urusan ini apa? Khilafah. Muslimuhum tabaun li muslimihim wa kafiruhum tabaun li kafirihim. Yang muslim mengikuti muslimnya Quraisy, yang kafir mengikuti kafirnya Quraisy. Wan nasu ma'adin, dan orang-orang manusia itu seperti tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Yang baik di zaman jahiliyah pasti menjadi baik juga di Islam kalau mereka faqih, ya, kalau mereka faqih. Nah, ini mengingatkan kita bahwa orang itu kalau pintar, orang itu kalau cerdas, ya, yang menentukan dia baik atau bukan itu bukan kecerdasannya tapi lingkungannya, ya. Jadi orang pintar dan orang cerdas kalau hidup di lingkungan maling, ya, dia jadi maling nomor satu, ya. Tapi kalau dia hidup di lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang soleh, maka dia jadi orang soleh nomor satu. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan manusia itu bagaikan barang tambang, ya. Nah, kalau dia diletakkan di zaman jahiliyah, ya, nomor satu di jahiliyah. Tapi kalau dia diletakkan di Islam, dia nomor satu di Islam. Nah, seperti itu, ya. Nah, yang kedua, kaunuhu muttalibiyan. Nah, yang pertama beliau adalah seorang Qurasyi, yang kedua beliau adalah seorang muttalibi, ya. Wa fi fadli banil muttalib ibni Abdi Manaf akhrajal Imam al-Bukhari fi sahihihi an Jubair ibn Mut'im. Tentang keutamaan Bani Muttalib bin Abdi Manaf, Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari Jubair bin Mut'im, qala masyaitu ana wa Utsman ibn Affan. Jubair bin Mut'im mengatakan, aku berjalan bersama Utsman bin Affan. Faqala, maka Utsman berkata, ya Rasulullah, a'tayta Bani Muttalib wa taraktana. Wahai Rasulullah, engkau memberi bagian, ya, keturunannya Muttalib bin Abdi Manaf dan engkau tidak memberi kepada kami. Utsman keturunannya siapa? Utsman adalah keturunannya Abdi Syams bin Abdi Manaf, ya, tadi nenek moyangnya orang-orang Bani Umayyah. Wa taraktana wa inna ma nahnu wa hum minka bi manzilatin wahidah. Padahal kami, ya, Abdi Syams, Muttalib dan anda Hashim itu sama, kita semuanya anaknya Abdul Manaf. Yusyiru Utsman itu mengisyaratkan ila anna Hasyim wal Muthalib wa Abdi Syams wa Naufal ikhwah. Yang namanya Muthalib, yang namanya Hasyim, yang namanya Abdus Syams, yang namanya Naufal, ini empat-empatnya itu saudara, anaknya siapa? Abdul Manaf semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama banu Hasyim wa banul Muthalib syai'un wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak bisa. Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu satu sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Wa innama kanat hadhihi al-makanah li Bani Muthalib lamma kana bainahum wa bain Bani Hasyim min at-tanasur fil jahiliyyati wa fil Islam. Hal ini dikarenakan Bani Muthalib dan juga Bani Hasyim itu saling menolong pada zaman jahiliyah dan juga Islam. Faqad husiru ma'ahum fi syi'bi Abi Thalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot ya oleh orang-orang Quraisy, Bani Hasyim dan juga Bani Muthalib bersama, bersatu. Sedangkan Abdus Syams dan juga Naufal tidak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa qad istanbata al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi min jumlati ahadits nabawiyyah wa athar 'anil ulama saqaha fi hadzal mawdu'. استنبط شرعية أخذ بني المطلب من سهم ذي القربى وعدم جواز أخذهم من الصدقات. Oleh karenanya Imam Al-Baihaqi ya mengambil hukum dari hadis-hadis yang berhubungan dengan kekerabatan Bani Muthalib dan juga Bani Hasyim ini, bahwasannya disyariatkan bagi Bani Muthalib untuk mengambil bagiannya dzawil qurba dari khumus tadi, dan mereka juga tidak boleh makan dari sedekah ya, karena Bani Muthalib itu dianggap ahlul bait sama dengan Bani Hasyim. Fahiya la tahillu lahum kama lam tahilla li Bani Hasyim. Sedekah itu tidak halal bagi Bani Muthalib sebagaimana tidak halal juga bagi Bani Hasyim. Wahum, dan mereka yakni Bani Muthalib min ahli Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatashmaluhum as-salatu ala ahlih, dan mereka termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga termasuk di dalam salawat untuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, al Muhammad itu adalah Bani Hasyim dan juga Bani Muthalib, karena Bani Hasyim dan juga Bani Muthalib ibna Abdi Manaf ibn Qusay adalah bagaikan satu tubuh sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis ya. Ya di situ hadisnya Jubair bin Mut'im ya, bahwasanya di situ dikatakan mereka saling tolong-menolong pada zaman jahiliyah juga pada zaman Islam. Wa tabi'ahu 'ala dzalika al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwasanya Bani Muthalib sama dengan Bani Hasyim, mustadhiran hadhihi al-manqabah allati kana lil-Imam Asy-Syafi'i min jihati nasabihi al-Muthalibi, ketika beliau menampakkan keutamaan ini yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i dari sisi nasab beliau kepada Muthalib bin Abdi Manaf. Naam. Wa qad qarrara al-Imam Asy-Syafi'i nafsuhu شمول سهم ذي القربى لبني المطلب بالإضافة إلى بني هاشم. Imam Syafi'i sendiri telah menyatakan bahwasannya Bani Muthalib itu ikut dengan Bani Hasyim ya dalam masalah bagian khumus tadi. Duna ghairihima, tidak selain keduanya. Ya, selain keduanya tidak mendapatkan khumus. Ya, selain keduanya dari anak-anaknya Abdul Manaf enggak dapat. Siapa? Abdus Syams dan juga Naufal enggak dapat. Indama sarraha fi kitabih Ar-Risalah, ketika beliau menyatakan dalam kitab beliau Ar-Risalah, faqala, beliau mengatakan, dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna dzal qurba alladziina ja'ala Allahu lahum sahman minal khums banu Hasyim wa banul Muthalib duna ghairihima. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya dzawil qurba, yaitu orang-orang yang Allah SWT jadikan bagi mereka bagian dari seperlima ghanimah, adalah Banu Hasyim dan juga Banu Muthalib duna ghairihima, bukan selain keduanya. Dari Abdus Syams dan juga Naufal ibn Abdi Manaf tidak mendapatkan bagian dari khumus sebagaimana hal ini didapatkan oleh Bani Hasyim dan juga Bani Muthalib. Naam, wallahu alam. Ini adalah nasab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari sisi ayah beliau, ya, dari sisi ayah beliau. Sekarang ummul Imam Asy-Syafi'i, ibunya Imam Asy-Syafi'i. Aktsaru man tarjama lil Imam Asy-Syafi'i dhahabu atau aktsaru man tarjama lil Imam Asy-Syafi'i dhahabu ila anna ummuhu Azdiyah min qabilatil Azd. Mayoritas orang yang menyebutkan profilnya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya ibunya Imam Asy-Syafi'i ini dari kabilah Azd, ya. Walam aqif 'ala man dzakara laha isman. Dan Syekh Al-Qawasimi mengatakan saya tidak tahu seorang pun yang menyebutkan namanya, ya, nama ibunya Imam Syafi'i ini siapa. Waqad akhraj al-Hafidz Ibnu Abdul Barr wal Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi, al-Imam Ibnu Abdul Barr al-Maliki dan juga al-Baihaqi Syafi'i, walafdhu lahu, dan redaksinya adalah redaksi Baihaqi, menyebutkan dengan kedua sanad mereka ila Muhammad Ibnu binti Syafi'i, sampai kepada Muhammad cucunya Imam Syafi'i. Ini binti Imam Syafi'i juga namanya enggak ada yang tahu. Ini populernya begitu, ya, Muhammad Ibnu binti Syafi'i. Ya, saya baca di beberapa kitab manaqib Imam Syafi'i begini, Muhammad Ibnu binti Syafi'i, Muhammad anak putrinya Syafi'i. Ya, kalau ada yang tahu, nah, boleh komen, ya, di bawah. Di sini nanti Muhammad ini akan saya bahas sendiri, ya. Nah, beliau ini punya pernyataan, ya, tentang Imam Syafi'i, ya. Beliau belajar itu luar biasa. Terutama belajar bahasa Arab, ya, sampai 20 tahun katanya Muhammad ini. Ya, kakek saya Syafi'i itu belajar bahasa Arab 20 tahun. Ya, antum-antum yang belajar ini udah berapa tahun yang belajar bahasa Arab, ya? Kemudian sudah gayanya sudah kayak kakeknya Imam Syafi'i, ya, bukan kayak Syafi'i lagi. Nah, Muhammad putra dari putrinya Syafi'i atau kakek cucunya Imam Syafi'i ini mengatakan mata jaddi Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah bi Misr al-Mahrusah. Kakek saya meninggal, yaitu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, di Mesir yang semoga Allah menjaganya. Wa huwa ibnu Nayyifin wa 50 sanah. Umur beliau adalah 50 tahun sekian, ya, 54 tahun. Wa kanat ummuhu Azdiyatun min al-Azd. Ibunya Muhammad bin Idris Syafi'i Azdiyah dari Bani Azd. Wa kana manziluhu bi Makkah fi Tsaniyah. Dan rumah beliau itu di Makkah di daerah Tsaniyah. Wa amma riwayatul qailah bi anna ummuhu hiya Fatimah binti Ubaidillah ibn al-Hasan ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Faqad qala fi al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi ba'da an akhrajaha bi sanadihi fa hadhihi riwayatun la a'lamuha illa min jihati Abi Nasr hadha wa huwa ahadur ruwah wa sayyidur riwayat khalifuha wa wasafa al-Fakhr ar-Razi hadhihi riwayah bi syudud. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasannya ibunya Imam Syafi'i adalah Fatimah binti Ubaidillah binti Hasan binti Husain binti bin Ali, ya, bin Abi Talib, maksudnya dari keturunan Ali bin Abi Talib, ya. Maka ini adalah riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang tidak benar. Nah, di sini kita lihat, ya, Imam Al-Baihaqi, Fakhruddin Ar-Razi, meskipun mereka orang-orang Syafi'iyah, namun ketika mereka mengatakan ini ada keutamaan lagi nih, ibunya dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika riwayatnya tidak benar, ya, mereka dikatakan tidak benar. Ya, ini merupakan objektivitas para ulama kita. Kemudian walladhi ya'nina, intinya yang penting bagi kita adalah tentang pendidikan ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang luar biasa. Enggak pentinglah dia dari kabilah mana. Ya, intinya yang masyhur Azdiyah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana pendidikan ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tadi sudah kita sebutkan, ya, ayah beliau wafat di Asqalan di Gaza tadi. Setelah Imam Asy-Syafi'i lahir ayahnya wafat. Sekarang yang merawat ibunya. Dan ini membantah, ya, teori-teori yang mengatakan bahwasanya kalau anak itu tumbuh tanpa ayah akan menjadi anak yang bermasalah. Ya, itu karena ibunya bermasalah, enggak bisa mendidik. Tapi kalau ibunya bisa mendidik seperti ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i, beda urusannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim. Ya. Jadi jangan kita langsung mengambil kesimpulan, ya, prematur bahwasanya ini harus ada, kalau enggak ada nanti anaknya bermasalah. Jangan seperti itu, ya. Buktinya banyak ibu-ibu para ulama yang sukses mendidik mereka. Yang penting di sini adalah bagaimana pendidikan ibunya Imam Asy-Syafi'i kepada anaknya. riayatan kana dzata atharin fi taqwini syakhsiyatihi al-ilmiyah fi ma ba'du. Pendidikan yang menjadi salah satu faktor dalam terbentuknya pribadi al-Imam Asy-Syafi'i yang ilmiah setelahnya. Fa inal mustaqri' li siratil Imam Asy-Syafi'i yalhadu umuran thalathah. Orang yang membaca sirahnya al-Imam Asy-Syafi'i akan memperhatikan tiga hal. Hiya, yang pertama, anna walidal Imam Asy-Syafi'i mata ba'da wiladatihi biqalil. Bahwasanya ayah beliau wafat setelah lahirnya Imam Syafi'i dalam jangka waktu yang pendek. Mimma ya'ni annahu 'asha tufulatahu yatiman. Hal ini menunjukkan bahwa si Imam Syafi'i ini hidup masa kecilnya yatim. Ya, yatim. Yang kedua, annal Imam Asy-Syafi'i lam yansha fi usrati 'ilmin. Imam Syafi'i itu tidak hidup di keluarga yang berilmu. Ya, tidak hidup di keluarga yang berilmu. Wa in kanat ummuhu muhibbatan ilmi, meskipun ibu beliau ini mencintai ilmu. Falam yakun abuhu muhaddisan aw ammuhu mufassiran aw khaluhu faqihan. Ayah beliau itu bukan ahli hadis, paman beliau bukan ahli tafsir, ya, atau paman dari ibunya bukan seorang ahli fikih. Ya, ini poin yang kedua. Jadi ibu mencinta ilmu, tapi bukan keluarga ilmu. Bukan keluarga ulama. Yang ketiga, annal Imam Asy-Syafi'i asa tufulatahu faqiran. Bahwasanya Imam Syafi'i hidup pada masa kecilnya fakir. Amama hadhihi al-umur ath-thalathah wa kulluha la tusa'idu ala tahsil al-'ilmi fadlan 'ala al-ibda'i fihi, la yumkinu an nufassira nash'at al-Imam Syafi'i al-'ilmiyah illa bi hirsi ummihi 'ala ta'allumih. Tiga poin ini, tiga faktor ini yang tidak mendukung, ya, seseorang untuk mendapatkan ilmu apalagi jadi ulama. Ini tidak bisa menjelaskan kepada kita apa-apa kecuali bahwa ibunya adalah orang yang sangat sungguh-sungguh mendidik al-Imam Asy-Syafi'i, enggak ada yang lain, ya. Faktor-faktornya ini tidak mendukung. Ayahnya meninggal. Ya. Keluarganya ilmiah tidak juga. Kaya enggak juga. Loh, apa yang menyebabkan Imam Syafi'i jadi ulama? Cuma satu. Ibunya sangat perhatian tentang pendidikan anaknya. Nah, itu, cuma itu satu-satunya. Ya. Falam tuwajihu ila tijarah. Tidak diarahkan anaknya untuk berdagang. Ya Allah, kasihan itu anak kecil-kecil yang suruh berdagang. Mereka kalau sudah tua nyesel tuh, pengen belajar. Au ila itqani hirfah ma, atau tidak mengarahkan Imam Syafi'i untuk menekuni profesi tertentu. Ya. Wa nahwi dzalika raqma faqriha, padahal sangat miskin, padahal sangat miskin. Ya. Jadi ibunya tidak mengarahkan Imam Syafi'i, cari uang, Nak. Kita miskin, Nak. Ayo, Nak, kamu coba, ya, belajar apalah gitu. Jadi tukang bangunan kek, atau mekanik kek, atau tukang jahit, atau enggak. Padahal dia miskin. Bal arda'atu hubbal ilmi. Nah, ini model luar biasa. Seakan-akan Imam Syafi'i disusui oleh ibunya, asinya itu bentuknya apa? Cinta ilmu. Wal hirs ala suhbatil ulama, dan semangat untuk berkawan dengan ulama, duduk di majlis-majlis ulama. Walam tasrifu an dzalik, dan ibunya tidak pernah memalingkan Imam Asy-Syafi'i kepada selainnya. Nah, ini luar biasa. Wa fi taqriri hadza akhraja Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Ibnu Abi Hatim, tentang menegaskan masalah ini, beliau meriwayatkan, dan juga Al-Baihaqi, dengan syarat keduanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kuntu yatiman fi hijri ummi. Saya dulu yatim di dalam asuhan ibu saya. Fadafa'atni ilal kuttab. Ibu saya menyuruh saya pergi ke sekolah, ke kuttab. Ya, sekolah dasar. Walam yakun indaha ma tu'til muallim. Ibu saya tidak punya uang untuk membayar guru. Wa kana al muallim qad radiya minni an akhlufahu idza qama. Akhirnya guru saya ridha saya belajar. Bayarannya adalah saya gantikan guru saya kalau beliau sedang udur, sedang pergi. Gantian Imam Syafi'i yang ngajar. Ini luar biasa bayarannya, ya. Jadi asisten dosen beliau, ya. Falamma jama'tul Qur'an, ketika saya sudah menghafalkan Al-Qur'an, dakhaltul masjid. Jadi kuttab itu adalah sekolah dasar. Kalau masjid itu adalah sekolah tingkat lanjutan, zaman dulu begitu. Ya, Masjid Haram itu banyak sekali majelis sampai sekarang, alhamdulillah. Semoga Allah SWT memakmurkan masjid-masjid kaum muslimin dengan pelajaran-pelajaran ilmiah yang sekarang, ya, hilang masjid itu. Seakan-akan masjid itu hanya untuk sholat. Ilmu tidak ada lagi di masjid. Ya, semoga Allah SWT mengembalikan kejayaan masjid sebagai pusat daripada pendidikan Islam. Nah, Imam Syafi'i mengatakan setelah saya menghafal Al-Quran, saya masuk masjid. Ini masjid haram. Fakuntu ujalisul ulama, maka saya duduk bersama para ulama. Wa kuntu asma'ul hadith wal mas'alah fa'ahfaduha, dan saya mendengarkan hadis di Masjidil Haram, dan saya mendengarkan masalah-masalah di Masjidil Haram, dan saya hafalkan. Walam yakun inda ummi ma tu'tini ashtari bihil qaratis, ibu saya enggak punya uang untuk diberikan kepada saya kemudian saya gunakan untuk beli kertas. Fakuntu angduru ilal azm, maka saya cari tulang, kata Imam Syafi'i, saya cari tulang. Fa'akhudhuhu, kemudian saya ambil tulang-tulang itu, saya kumpulkan. Fa'aktubu fih, kemudian saya tulis di dalam tulang-tulang tersebut. Itu bukunya Imam Syafi'i. Kalau buku kita ditaruh di rak, kalau bukunya Imam Syafi'i taruh di keranjang. Kenapa? Tulang, ya, bukan di rak. Fa'idham tala'a, kalau sudah penuh tulang-tulang itu dengan tulisan, tarah tuhu fi jarrah, saya simpan di keranjang. Fajtama'a indi hubban wa huwa al-jarratud dakhmah, maka saya kumpulkan itu satu keranjang besar isinya apa? Tulang. Ilmu ditulis di tulang-tulang tersebut. Ya, masyaallah. Zaman sekarang banyak kertas kita sobek-sobek, ya, kita buang-buang. Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana diceritakan oleh Syekh masyhur, itu saya dengar dari Syekh Mansur langsung, luar biasa. Beliau, Syekh Mansur, pernah cerita begini. Saya suatu hari pernah diminta oleh Syekh Albani untuk mengoreksi, ya, salah satu tulisan beliau. Maka saya iakan. Akhirnya Syekh Albani mengirim tulisan itu kepada Syekh Mansur, dan Syekh Mansur kaget bukan main. Kenapa? Ternyata tulisan itu bukan di kertas-kertas yang bagus. Ada bungkus beras, ada bungkus makanan di situ, ada kertas-kertas bekas, ya. Tapi jadi kitab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini teladan yang patut untuk kita teladani. Ya, para penuntut ilmu zaman sekarang banyak yang, ya Allah, orang tuanya kaya. Fasilitas bukan main belajar. Ya, tidurnya pakai kasur. Makannya dimasakkan. Ya, kertas sudah jangan tanya, numpuk. Buku dibuang-buang. Ya, bagaimana mereka jadi alim? Bagaimana ilmunya berkah? Buku tidak dihormati, ilmu tidak dihargai, ya. Kemudian nafkah yang diberikan oleh orang tuanya disia-siakan. Ya, antum luruskan kembali niat antum. Lihat itu para ulama bagaimana mereka belajar, bagaimana semangat mereka. Ya. Wa alaihi fa mimma la syakka fihi an ri'ayata ummi al-imam Syafi'i lahu tusakkilu mahattatan ula wa muhimmatan fi hayatihi al-ilmiyah. Berdasarkan hal ini, tidak diragukan lagi bahwasanya pendidikan ibunya al-imam Syafi'i membentuk sebuah terminal pertama, ya. Fase pertama dalam kehidupan al-imam Syafi'i ilmiyah, dan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan ilmiah al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, barangkali itu dulu yang bisa kita bahas pada sore ini. Banyak sekali faedah kita dapatkan, mulai tentang ilmu nasab tadi, nasabnya ayah al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai kepada Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf bin Qusay Al-Qurasyi, kemudian nasab ibu beliau, dan bagaimana pendidikan ibu seorang ulama, ya, meskipun dalam kondisi beliau yatim, keluarganya bukan keluarga ulama, bukan keluarga yang kaya, akan tapi seorang wanita yang mendidik anaknya sendirian mampu, ya, untuk menjadikan anaknya seorang yang cinta kepada ilmu dan ulama, dan akhirnya menjadi seorang ulama besar yang namanya masih dikenang sampai zaman sekarang, dan ilmunya masih dirasakan oleh orang-orang zaman sekarang. Ini semangat, ya, bagi siapa saja yang punya saudara, tetangga yang janda atau sendirian mendidik anak-anaknya. Ya, kabarkan kepada mereka kisah ibunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kabarkan kepada mereka bagaimana perjuangan wanita ini mendidik anaknya. Dia bersabar, hidup miskin, tidak meminta kepada anaknya untuk cari uang. Ya. karena dia tahu bahwasanya yang menjadikan anaknya mulia bukan uang. Hidup di dunia ini hanya sementara. Akan tapi ilmu Allah SWT sudah jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang lain. Maka kabarkan kepada mereka bahwa yang harus mereka lakukan adalah mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar. Belajar apa? Belajar agama Islam. Ya. Sungguh banyak penyesalan di zaman sekarang ya, dari orang-orang yang sudah lanjut usia karena mereka tidak mempelajari agama Islam dengan baik. Akhirnya mereka tidak bisa menjadi individu dari masyarakat yang baik dan juga tidak bisa menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga mereka. Dan kalau umurnya sudah tua ya, mau jadi apa? Ya, sulit untuk mempelajari Islam seperti ketika orang masih muda, masih kecil ya, namun kalau dari kecil sudah belajar Islam, belajar hadis, belajar Al-Quran, maka Masya Allah, Insya Allah akan menjadi ya, minimalnya orang-orang yang paham tentang akidah, tentang fikih, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.